Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-76 dari kitabul Hajj. Pada bab yang ke-76 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab ma ja'a fi zamzam, bab perkara yang berkaitan dengan air zamzam. Dan sudah kita lalui di materi yang terakhir bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan khairu ma'al ard, khairu ma'inal ard ma'u zamzam, sebaik-baiknya air yang ada di atas muka bumi adalah air zamzam. Dan hadisnya disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala di silsilah sahihah hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan di sini pun beliau akan menyebutkan, Imam Bukhari menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, kisah dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibersihkan qalb beliau dengan air zam-zam. Sahib Umdatil Qari, penyarah Sahih Bukhari Al-Aini rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hadza yadullu ala fadli zamzam. Ini menunjukkan tentang keutamaan air zamzam. Haitsu ikhtassa ghusl sadri alaihi salatu wassalam bima'iha duna ghairiha. Ketika Jibril alaihissalam mencuci dada atau isi dada itu qalb Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air tersebut. Dan hadisnya sudah kita lalui di Sahih Muslim di materi malam yang lalu dengan lafaz yang lebih lengkap. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab ma ja'a fi zamzam. Wa qala Abdan akhbarana Abdullah ibn Mubarak qala akhbarana Yunus ibn Yazid al-Aili an az-Zuhri Muhammad ibn Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala kan Abu Dar radhiyallahu anhu yuhadithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala furija saqfi وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاب طست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا ففرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا فقال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا qala Jibril. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau menukil dari Abu Dar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda furija saqfi, furija saqfu baiti, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam atapnya terbuka, terbelah, terbuka, wa Nabi Makkah. Dan pada saat itu aku masih di Mekah, sebelum hijrah beliau ke negeri Madinah. Maka turunlah dari tempat tersebut Jibril alaihissalam. Kemudian beliau membelah dadaku dan mencucinya dengan air zam-zam. Membelah dada Nabi sallam wa ghassala qalbah, mencuci qalb Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, al-qalb itu kalau arti aslinya jantung, tapi diartikan oleh kita biasanya dengan hati. Dicuci oleh dengan air zam-zam, kemudian Jibril mendatangkan membawa tas bejana yang terbuat dari emas, yang penuh dengan hikmah dan iman. Fa'afraqaha fi sadri, kemudian dituangkan isi bejana tersebut yang penuh dengan hikmah dan iman ke dalam dadaku. Thumma atbaqa, kemudian setelah selesai dirapatkan kembali dada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga di Sahih Muslim sudah kita lalui bahwasanya Jibril alaihi salatu wasallam membelah dada Nabi sallam itu terjadinya dua kali. Yang pertama ketika Nabi masih kecil, masih di bawah asuhan Halimah Sa'diyah. Dan yang kedua ketika Nabi hendak di Isra dan Mi'rajkan. Dan disebut kisahnya dalam hadis ini. Kemudian setelah itu Jibril membawaku naik ke langit dunia. Dan sebelumnya dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Palestina. Kemudian dimi'rajkan. Ketika naik ke langit dunia, Jibril berkata kepada malaikat penjaga langit, pintu langit dunia, "Iftah, bukakan pintu langit." Qala man hada? Maka malaikat penjaga pintu langit bertanya, "Siapa ini yang meminta izin dan meminta dibukakan pintu langit?" Qala Jibril. Maka Jibril menjawab, "Jibril." Dan di Sahih Muslim sudah kita lalui, malaikat penjaga langit bertanya kembali, "Wa man ma'ak?" Siapa yang bersamamu? Maka Jibril menjawab, "Muhammad." Kemudian bertanya kembali, "Qad bu'itsa ilai?" Apakah sudah diutus dan diperintahkan untuk naik? Maka Jibril menjawab, "Na'am." Maka dibukakan pintu langit. Abu Aisyah, ketika dibukakan pintu langit dunia, Nabi bertemu dengan siapa? Ahsanta. Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Adam menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Marhaban bin Nabi Salih wa ibn Salih." Atau "Bibni Salih wa Nabi Salih." Selamat datang putraku yang salih dan Nabi yang salih. Kemudian setelah itu naik lagi ke langit ke dunia dan berjumpa dengan Nabi siapa? Masih Abu Aisyah? Berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya ibn Khala. Dan sama keduanya menyambut kedatangan Nabi SAW. Kemudian naik ke langit ketiga. Berjumpa dengan Nabi siapa? Baju Anda bantu. Ahsanta. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian naik ke langit keempat. Berjumpa dengan Nabi siapa? Baju Anda. Berjumpa dengan Nabi Idris. Naik ke langit kelima. Nabi Harun. Langit keenam. Nabi Musa. Dan dia naik ke langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihim as-salah wassalam. Alaihim salatullahi wassalam. Kemudian di sini hanya sampai saya di sini. Qala Jibril. Pada saat itu di wahyu karena diperintahkan kepada Nabi Sallam salat yang 5 waktu. Syahidnya di sini itu maghosalahu bima zamzam. Nabi Sallam ketika dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya, hatinya dicuci dengan air zamzam. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn Sallam, qala akhbarana al-Fazari, Marwan ibn Muawiyah al-Fazari, an Asim, Asim ibn Sulaiman al-Ahwal, an Syabi wa Amir ibn Syarahil, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu mahaddatha, qala saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam, fashariba wa huwa qa'im. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan di kisah hajatul wada bahwasanya aku memberikan kepada Nabi SAW air zam-zam, fasyaribah wa qa'im, maka Nabi meminumnya dalam keadaan beliau berdiri. Qala Asim, Asim bin Sulaiman menukil dari Ikrimah, fahala Ikrimah, Ikrimah sampai bersumpah, maka dia umaydin illa ala ba'ir. Katanya hari itu Nabi SAW tidaklah dalam keadaan berdiri, tapi beliau di atas ontanya. Jadi kalau Ikrimah mengingkari kalau Nabi SAW minum berdiri. Lebih lagi datang hadis-hadis larangan dari Nabi SAW, maksudnya beliau minum berdiri. Tapi tentunya supaya kita ketahui, al-muthbit muqaddam ala nafi, yang menetapkan itu didahulukan daripada yang menafikan. Karena al-muthbit ziyadatul ilm, karena yang menetapkan itu memiliki dan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh yang menafikannya. Ibn Abbas menukil bahwasanya beliau yang beri minum atau memberikan air zam-zam kepada Nabi SAW dan Nabi meminumnya dalam keadaan berdiri. Dan juga datang dari Athar Ali, beliau minum dan akan berdiri. Kemudian setelah itu beliau menukil, fa'atu kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu kata para ulama, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum berdiri, larangannya itu litanzih. Hukumnya makruh. Tidak sampai pada derajat haram. Kemudian bab berikutnya, bab tawafil qarin, bab tawaf orang yang melakukan ibadah hajinya, ibadah haji qarin. Dan ibadah haji qarin salah satu dari 3 bentuk ibadah haji. Abu Bakar, Allah yubarik fikum, ada berapa jenis ibadah haji? 3. Nah, yang pertama tamattu, yang kedua qarin, yang ketiga ifrad. Ahsanta. Haji tamattu dan haji qarin dan haji ifrad. Kalau haji ifrad yaitu masa ibadah haji dengan tanpa disertai umrah. Kalau qarin dan tamattu, ibadah haji dan umrah, hanya saja bedanya kalau qarin itu disatukan haji dengan umrahnya tanpa diselingi tahallul. Kalau qarin, kalau tamattu itu diselingi dengan tahallul. Dan haji tamattu yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum yang berangkat haji dan tidak membawa hadi. Adapun beliau SAW dan beberapa orang sahabat yang membawa hadi, beliau melaksanakan ibadah hajinya haji qarin. Dan semua bentuk ibadah haji yang 3 ini boleh dilakukan. Dan di bagian awal dari bab yang ke-77 tentang tawaf lil qarin, tawaf orang yang haji qarin, beliau menukil hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinisi, qala akhbarana Malik ibn Anas Abu Abdullah imam dari Hijrah, an Ibn Shihab Az-Zuhri, an Urwah Ibn Zubair, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, fa ahlalna bi umrah. Thumma qala man kana mawhadyun falyuhilla bil hajj wal umrah, thumma la yahillu hatta yahilla minhumah. Faqadimtu Makkah wa ana haid. Falamma qadayna hajjana arsalani ma Abdurrahman ila Tan'im fa'tamartu. Faqala sallallahu alaihi wasallam hadhihi ma kana umrataki. Hadhihi ma kanu umratiki. Fatafa alladhina ahlu bil umrah thumma halu. Thumma tafu tawafan akhar ba'dan raja'u min Mina. Wa man alladhina jamu bil hajj wal umrah fa innama tafu tawafan wahida. Perhatikan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan di kalimat terakhirnya ada sesuatu yang muskil. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah haji di Hajjatul Wada. Dan kejadiannya di tahun ke-10 Hijriah bila khilaf. Fahlalna bi umrah, maka ketika kami berangkat, kami berihlal, dan ihlal rafu shaut bitalbiyah, bertalbiyah, dan kami berniatnya untuk melaksanakan ibadah umrah. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, thumma man kana mauhadiyun falyuhilla bil hajj wal umrah thumma la yahil hatta yahilla minhuma. Barang siapa yang bawa sembelihan, maka hendaklah dia berihlalnya dengan haji dan umrah. Labbaika Allahumma hajjan wa umratan. Thumma la yahillu, kemudian dia tidak bertahallul. Hatta yahilla minhuma, sampai dia bertahallul secara bersamaan haji dan umrahnya. Sudah kita ketahui bahwa Nabi ketika berangkat bersama para sahabatnya dari Dhul Hulaifah, maka para sahabat mereka berihlal untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian ketika sudah tiba di Mekah dan melakukan tawaf di Ka'bah, tawaf qudum dan sa'i bain as-safa dan marwah, Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang tidak membawa hadi, tidak membawa sembelihan, dan itu kebanyakan sahabat, untuk bertahallul dan menjadikannya umrah. Adapun yang membawa hadi, sembelihan, untuk sembelih di Mina, maka Nabi merintahkan untuk tidak tahallul, untuk tetap dalam ihramnya. Kata Nabi, la yahil, tidak tahallul, hatta yahila minhuma, sampai bertahallul secara bersamaan haji dan umrahnya di hari ke-10, itu di Mina. Kemudian kata beliau, faqadimtu Makkah wa ana haid. Aisyah mengatakan, aku datang ke Mekah dalam keadaan aku haid. Aisyah ketika berangkat dari Dhul Hulaifah masih dalam keadaan suci. Tapi ketika menjelang tiba di Mekah, tiba di daerah namanya Sarif, Aisyah radhiyallahu anha datang waktu haidnya. Sehingga beliau merasa bersedih. Ketika Nabi datang, Nabi mendapatkan Aisyah sedang menangis. Maka Nabi bertanya, Nafisti, Aisyah, apakah engkau haid? Maka Aisyah menjawab, iya. Maka Nabi berkata kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghair Allah tatufi bil bait. Lakukan semua manasik haji yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali jangan tawaf di Ka'bah. Tidak boleh tawaf di Ka'bah karena beliau dalam keadaan haid. Maka Aisyah melaksanakan hal tersebut. Semua amal yang dilakukan terlakukan oleh jamaah haji, beliau lakukan kecuali tawaf. Tentunya kalau tawaf tidak bisa, sa'i secara otomatis tidak bisa, karena sa'i dilakukannya setelah tawaf. Dan beliau sucinya ketika sampai di Mina, maka beliau melakukan semua ibadah haji termasuk tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Kata Aisyah, falamma qadayna hajjana, ketika kami selesai dari haji kami, sudah mabit di Mina selama 3 malam, dan setelah itu bertolak dari Mina ke Mekah untuk tawaf wada. Setelah itu meninggalkan negeri Mekah. Ketika kami pulang dari Mina, Nabi SAW mengutusku bersama Abdurrahman, Abdurrahman ibn Abi Bakar, saudara Aisyah radhiyallahu taala anha, mengutusku ke Tan'im, fa'tamartu. Maka aku melakukan umrah dari Tan'im. Dan itu dengan permintaan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, raja'an nas bil hajj wal umrah wa raja'tu bil hajj. Katanya orang-orang pulang dengan haji dan umrah, sedangkan aku katanya hanya haji saja. Maka Nabi mengutus Abdurrahman ibn Abi Bakar untuk membawa saudarinya Aisyah ke Tan'im untuk melakukan ihram dari Tan'im. Fatamartu, maka aku melakukan umrah. Setelah itu aku kembali ke rombongan dan pulang bersama Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian setelah selesai umrah, faqala Nabi SAW, hadihi makan umratiki, ini adalah pengganti umrahmu yang tadi di awal engkau tidak bisa umrah seperti yang lainnya dikarenakan engkau dalam keadaan haid. Kemudian kata Aisyah, fatafa alladhina ahallu bil umrah thumma hallu thumma tafu tawafan akhar ba'dan raja'u min Mina. Wa amma alladhina ja'u bil hajj wal umrah fa innama tafu tawafan wahida. Ini kalimat yang tadi kita kata nuskil. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, orang-orang yang berihlal dengan umrah itu hajinya haji tamattu, mereka tawaf di Ka'bah kemudian tahallul. Itu setelah tawaf dan sa'i. Tahallul dan selesai dari umrahnya. Kemudian hari tarwiyah di ke-8 baru melakukan ihram kembali dan masuk ibadah haji. Jadi haji dan umrahnya terpisah pelaksanaannya. Tsumma tawafu tawafan akhar. Kemudian setelah itu mereka tawaf-tawaf yang lainnya. Itu di hari ke-10. Tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Badan raja'u min Mina. Setelah kembali dari Mina. Setelah selesai melempar jamrah Aqabah dan menyembeli hadi dan mencukur rambut, mereka pergi ke Mekah melakukan tawaf ifadah. Adapun katanya orang-orang yang menyatukan antara haji dan umrah, hajinya haji qiran, fa innama tawafu tawafan wahida, mereka tawafnya satu kali. Ini yang iskal, karena sudah diketahui Nabi dan para sahabat yang tawaf dan hajinya haji qiran itu sama dengan yang hajinya haji tamattu. Ketika awal kedatangan mereka tawaf, kemudian di hari ke-10 juga tawaf ifadah, dan ketika menjelang pulang mereka pun tawaf wada. Semua dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu. Tiga tawaf. Oleh karena itu para ulama menjama hadis ini, dan jama yang paling baik yang dimaksud dengan orang yang hajinya haji tamattu tawafnya dua kali, yaitu tawaf fardunya, tawaf rukunnya. Karena sudah kita ketahui di antara rukun umrah, kalau seorang melakukan umrah itu adalah tawaf. Karena kalau umrah, kita ihram dari miqat, datang ke Mekah, kita tawaf, kita sa'i, kemudian tahallul. Tawaf itu termasuk rukun umrah. Maka orang yang hajinya tamattu, yang memisahkan antara umrah dan hajinya dengan tahallul, maka tawaf wajibnya dua kali. Yang pertama tawaf umrah, ketika awal datang. Datang, tawaf, kemudian sa'i dan tahallul. Ini tawaf pertama, termasuk rukun umrah. Kemudian tawaf yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf ifadah di hari ke-10. Setelah selesai dari lempar jamrah Aqabah dan menyembelih dan cukur rambut, mereka pergi ke Mekah. Tawaf ifadah. Dan ini juga termasuk rukun haji. Tidak sah haji seorang kalau tidak melakukan tawaf ifadah. Berbeda dengan yang hajinya tamattu. Yang hajinya tamattu ketika datang ke Mekah, sekalipun mereka sama-sama tawaf, tapi tawaf kudum ini, tawaf awal kedatangan, tawafnya tawaf sunnah. Adapun tawaf rukunnya itu ketika di hari ke-10. Di hari ke-10 itu ketika melakukan tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Sama juga dengan haji ifrad. Haji ifrad dengan haji qiran amalannya sama. Tidak ada yang berbeda. Yang berbedanya kalau yang hajinya haji qiran itu harus menyembeli hadi. Kalau haji ifrad itu tidak wajib menyembeli hadi. Jadi sekali lagi yang dimaksud, orang yang hajinya tamattu bersama Nabi SAW, mereka tawafnya dua kali. Yang dimaksud tawaf rukunnya. Begitu pula yang hajinya haji qiran tawafnya satu kali, itu tawaf rukunnya. Adapun tawaf mereka aslinya semuanya tawafnya tiga kali. Tawaf kudum pertama datang, dan tawaf ifadah, dan tawaf wada. Tawaf wada. Hanya saja tawaf kudum bagi yang haji qiran hukumnya sunnah. Dan tawaf ifadah hukumnya wajib bagi semuanya. Rukun haji bagi semuanya. Dan tawaf wada hukumnya wajib. dan diberi keringanan bagi orang yang dalam keadaan haid untuk tidak tawaf wada. Jadi ini jamaah yang paling bagus yang disebutkan oleh ulama rahmatullah alaihim ajma'in. Kita cukup saja di sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.